Sampang guru mesti ngerejo aja. Nyadu ulan lah, pembal bulun. Ulan kawin tak ada lain ilmi. Hamukainya, anak berusuk, hamukainya. Jangan. Hantu. Maka percaya ulan mengimpin. Sinang mau pahakan percaya yang barang siapa? Percaya lawan pandar dukun, kafir dengan Muhammad. Hadisnya. Ada yang sebutinnya siapa percaya lawannya? Ada yang sebetulnya siapa percaya lawan suara dukun, kafir dengan yang disuruhkan kepada Muhammad. Quran artinya, jadi dukun-dukun itu menyuruh manusia kafir, yang asalnya Islam kafir, gara-gara si dukun itu. Yang ketujuh adalah penggunaan memakai jin itu. Bahannya bahasa lampa. Sekiranya yang terasa dia bukan dia, sekalian macam-macamnya, bapak-bapak. Maka cari-cari mana yang bapak jalan-jalan dulu juga. Nanggupi jeng-jeng kebian, belum lakuk jaranya mana. Kenapa? Minta orang menik, memandangkan orang supaya orang ininya, bujur-bujur, jangan merusak ikat kurang. Sangkan orang lain, sekalinya tunduk. Lelukun. Bakulah orang lama dibari orang amplok. Gua mau disini amplok. Ya kalau, iya. Orang dibari orang amplok, bakal orang baka tangguhan dulu. Orang hilang anak. Tangguh yang kentang dia. Padang dulu. Melihat dia itu. Wah, anak bukan menunjukkan berjalan, nyata aja, orang berkasih. Karena darah-darahkan ini, apalagi dapat musibah, batarakan, atau kehilangan. Ya Allah, mengarang mendatangi dukun, tetap tonton. Nabi Muhammad mendapatkan musibah, berujud, bahaya, berbalan. Sesuainya bisa berlaku. Minta tolong supaya kabul saja. Pertama sabar, kedua sembahyang. Sembahyang itu maknanya sembahyang yang wujud ada. Ada yang maknanya sembahyang itu berdoa. Ada yang menyuruh datang ke dukun itu. Sehari kebaran kamu dukun-dukun. Aku bukan datang ke ini. Maka menakut sehari ke dukun, mudah-mudahan menawarkan saja. Pantar orang mati, kata-kata gerakan yang kehidupan ke dalam sale. Dukun itu mungkar, taulah. Harus putus keberataan, kata ketujuh. Mun aku aja, nang ulah lawa kalau lawa, kata ketujuh. Ikam nang datang ke dukun itu, ketakut. Bakal hilang mana? Jam hilang, bang, duit-duitnya. Ujar nang dukun, membari duit, bang, dukun, nah. Mari lantian ya, ini duitnya lu busang juga aja. Jadi jangan telepon, nang menyebutnya orang di rumah ikan. Ternyata aja, kamu nang wadahnya itu di dalam rumah. Mungkin jangan menyebut di dalam rumah yang masuk. Nyaka wapang dia selang. Hati-hati di sini lah kalau ada kehilangan dan sebagainya. Datang ke dukun. Kafir dengan Nabi Muhammad, kafir dengan Quran apa? Maka tanggalnya dukun ke itu. Ini menjemput kita orang jauh saja. Menjauh itu menjemput. Menagar rezeki kan dapat saja ternyata banyak. Menagar rezeki kan. Ya, ya, pokok aja berataan. Amasa bilang kita kampung datangan ke situ. Tetap pun. Tuan wali, wali nak apa? Allah, masalah rumah jadi nak, pangkal bagarinan jadi rumah. Mbah nunang laku garin, mbah nunang bini garin, mbah nunang dihijab petang pahang itu garin. Lo datang ke dukun, wah ini kan tiga wujud orang ya. Tiga wujud orang. Maklum nggak jadi kemudian kata naik daun. Oh, daun naik, naik ke mana daun? Nah, pokok sekali. supaya imam pacarannya Mbah kita menyadarkan karena itu kan menyadarkan dari pasangan untung kita nih Pak Bandar dicari curang pada kawal lagi itu Pak Bandar tinggal lagi nih pejabat-pejabat yang dia pulang nang ada di pesta nih main pulang zaman nang cara masyarakat awam ini alim kada anu tentara itu kada juga nah petugas yuk malah kurasan aja. Rimba melihat, Mbak menengah laporan. Guru, di sana ada dukun. Jadi guru mengatakan, anu ada di bawah langit dukun. Orang datang ke dukun, ini, kita dong, kewajiban kita. Menyemas saja lagi, kita datang ke sana. Tapi itu jangan ke bandar, jangan nyawa dukun, jangan. Diam aja, ya. Kalau perlu, cek. Ya Allah, jam saya apa hilang. Ya, ada aja ya. Lalu ya, sebentar ya Pak. Misalnya, ya udah ambil akan bergolok. Nah, muntung diam ya. Dekat. Lamun tuan guru, ya panggil jadi dukun. Ini ngalih, urusannya. Samaran jeung kala lagi kita urang ngahay kepada dah. Kada tunggu dari pantang. Kada saja. Apo jeung kala bae cukup. Pantara Allah Taala lah. Mun kala bae cukup pantara Allah Taala. Napa betinya? Ojal nang dunia. Selawat ada. Baju cukup. Cukup, sepatu cukup, merah cukup, bulan cukup, empat jari itu melekat malam, ya Allah, ya kan, gigi, nah ini maka aja, ini sudah runtuh. Datang gurunya pulang, guru jendela lala, ada jendela lala tahun lain. Ini pada di sini orang mau dihidupin datang. Ya, aja aneh. Assalamualaikum. Siapa ini? Ini juga udah ya jam jarak nah singgah pihak kecahnya agak siapa nyanak wah aku gurunya aku ya aku lagi bahasa Inggris kayak mas pasien yang ikut jadi guru putus. Jalannya. Satu ada. Dada ada. Putus ada. Rambut kan memang jaga. Dia gurunya longor. Artinya kayak apa aja nama makhluk mesti katurangan. Allah Ta'ala ada kurang apa-apa tanpa berkurangan. Tapi mengaku kalau tak yang tadi di depan main pertama. Nah, di kongnya kabut pertama ini. Mengaku tak ini kelas cukup. Yang suruh mengaji kata urusan wali-wali. Bagaimana yang mana mengesahkan wali cukup sebagai yang cukup. Jadi Tuhan bersifat pada diri ya, menafiakan yang kada layak lawan diri. Misalnya, seperti Tuhan bapermulaan, itu kada layak. Bapermulaan kada layak yang sama. Nah, sifat yang menghilangkan permulaan namanya tidak. Jadi tidak ini menafiakan akan permulaan, maka termasuk tidak sifat kelebihan. Semuanya sifat kelebihan lima. Kalau manusia satu, lima tambah satu, enam. Paham juga kata-kata? Kada ada permulaan Allah Ta'ala. Nah, kita bang sampai semuanya Allah, cuma tak kira langsung aja tawak. Kita bang sila ini ada permulaannya. Menjokkan. Apa permulaannya? Adam. Ia ada Adam. Sekarang Tuhan memadakan. Itu Pak. Tuhan memadakan. Mbah macam apa? Ya kayaknya Abah senang mengadakan lawan rumah lah. Kada seberapa juga. Imung juga bang, imung. Tapi kada seberapa. Gembira, tapi kada seberapa. Sebab yang mengadakan rumah lawan abang. Bapak kudaan. Siapa ada umat? Misalnya umat ikam, misalnya pangkatnya lah. Pangkat tinggi itu dia orang berdari. Abah ikam orang berdari juga. Ini ya, anak orang berdari. Imo. Siapa ada? Ya kan? Ini yang maulahan ini Allah. Allah di khalaqan Allah nama Allah takut Allah nama Allah buktinya Allah nama Allah adakah manusia yang ada di anak sampai masjid banyak ya Allah macam-macam juga berdoktor sudah dua berhabib sudah dua. Yang ngaram di hutan mana aja habis sudah. Ano, kenapa ngaram itu? Paku bumi. Hah? Patak bumi. Ya, patak bumi. Nah, itu kok. Ya kan? Dan dasar anu juga. Nang khayal ini juga. Tapi nangaran, nangaran Tuhan kada menanda. Kada bisa. Mungkin guru mau ini sampai Tuhan itu ini kada kada nalak. Ya guru main. Ya kan? Nah, bagian yang aja kada. Jadi ada orang awal kedua lojok. Ikam beranak kan kada. Iya, boleh di burung ini nggak tahu jaraknya sejarah lama mengubur nah iya masih mengubur masih tutup nih berarti anak jadi pokoknya anak ya tentu pokoknya di lain beruntung dan berbeda. Kurang nang kaya nang kenapa tadi? Lingkit kita jadinya bahaya lingkit lamun lingkit itu didirikan lah lingkit didirikan kenapa? Nah masuk banyak masalah nah Allah ini tepaluk paham pada paham dua pendokannya iya namanya abang ngelokan mudah-mudahan tahun ini bila jatuh pulang burung-burung tahun udah aja dulu lalu jaga umah lo nak apa nama ulah ulang ulah maulah ibu maulah anak anak nangkungnya manjung kata dalam nah artinya tuan minta maulah ya kasih umah lo nak apa baulah nak hidung mecek kada apun. Ya Pak, ya Pak Umar, apa maulah anak, maulah yang pukul 26 hari dah, yang kahilatan cuma maksudnya aja. Nah, apa artinya? Kalimatan itu jadinya apa? Hilang, artinya apa? Ya Pak Umar, yang maulah orang apa? Anggap yang kaya Belanda. Putih bercampur, abang anak, seperti kulit Rasulullah. Abiyah Badlawan Musyarraban Bihurrah Tadarap ada ya kanya Umar dan Abbas mulai nyakun apa ya panjuluk ujak orang beruntungnya panjau ya kanya Abbas dan Umar dan Allah alihankan kan kaya diwadak dihantak ujak orang beruntungnya. Napa? Campak. Taplah terjadi ada nang campak, ada nang pancal, ada nang hidup. Masangkan stres-stres di rumah kan apa jadi? Bener mau ya penyakitnya surang ya. Sidin mata sedikitnya. Sakalinya. Ika melihat kalau di TV terajian jauh yang orang nang bilang. Gawian macam-macam apa sumbah yang tak tinggal mulai itu kan sampai pukul 5 apabila sumbah yang Johor ha? Siku menurut lagurnya ha? Sudah dengan wadah-wadah yang kurang bercubi namun wadah baju ini tebak menang kalah. Di mana hendak terjadi bangunan yang kada tukangnya? Di mana hendak batu tukang lamun kada ada nang bejual barangnya? Jadi nang menjual barangnya, tukangnya, tamunya kan dapat dosa aja. Jaga lewat nang bejuti itu. Nang menjual tanahnya sama. Nang memberi izinnya sama. Nah sudah tahu aja pak, tapi hati ketujuh aja pada menyanyari ini. Tak umpat juga iman pada dalam kita. Barat abiji, sesawai. Bahambur sudah. Mengarang wadah judi, tak bahambur. Sebanguan rumah sudah ini. Apabila ada orang menang main tinju, ada orang bola tangki, ada orang sepak bola sebagainya. Lalu aja, baju di. Nah pengarangnya itu. Nang ada amin malam. Bataro. Bataro. Bataro. Kan balanya dulu ini balanya ini jadi lamun terjadi bala beruntun datang. Barang nang diperluakan kita siang malam balang harganya. Duit yang dicari mengalir banal mencarinya. Penyakit banyak banar ngarannya, obatnya belarang harganya, dokternya pulang nang artinya setelnya itu menukar, artinya kada lulus, menukar, dokter kada lulus, setelnya menukar, ya nang rajin mah menyuntik orang tak mati orang, kada lulus. Di rumah tangga aja wah ini kan kita hendak membujurakan perumahan sudah pecah kepala apalagi hendak membujurakan kampung jadi aku nih bingung orang berapa hendak jadi pembakar jangan jadi pembakar jadi ketua rumah tangga aja sudah banyak dosa ada tak bisa urusi rumah tangga apalagi ngurusi kampung. Apalagi mana kampung diurus, mana sekolahan diurus, mana masjid diurus, mana macam-macam diurus. Ya Allah menambahi dosa aja. Sehingga mengaji kada sampat lagi hadir. Kalau banyak yang bisa. Maka dikandahin angka itu cari pulang. Aturan berterima kasih orang memadahi. Apalagi nang memadahi ini pangkatnya pakaian. Nang dibadahi pangkatnya pecutuan. Wa anzir ajalata kala akrabi. Secara ringkas arti syukur yaitu qurrul 'abdi jami'a ma an'ama Allah bi 'alaihi, ya kan, lima apa lima qurrul 'abdi artinya menggunakan nikmat yang diberi Tuhan kepada kita kepada tujuan hidup, ya kan, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Itu jadi awal harta, pangkat, bini, anak digunakan semuanya gagasan ibadah. Coba lihat Tuan Guru, ya kan, silin terima tamu, waktu terima tamu tadi baca doa, nasihat, amalan, mari, ya kan, itu bini silin mulakan banyu besurungan, kan bini anak silin menyatakona umpat menyurungnya kan karena mau pikir pulang lawan cangkirnya, piringnya langsung kompa bebatu sarumahan digunakan ke sana ibadah, ya kan, anak angkat kan yang kedua ada tamu menyurungi batu untung nyurungi tentu orang makan menariki pulang piringnya empat pulang membasuhi anak angkat anak nato digunakan untuk ibadah. Ada satu waktu pulang ke mana? Nang pahat sering itu nak. Artinya balalajaran. Nang kaya khusus minta serumahan aja, serumahan. Bicarakan masalah asal kejadian diri dan sebagainya. Misalnya, itu kan nang khusus serumahan aja. Nang kalau umum empat orang sebelah rumah. Itu kan tadi menggunakan nikmat Tuhan kepada tujuan itu. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Itu pecah juga kan karena ada di rumah itu kan nang duri ngajagawian pada mau empat nendangan pada mau empat bawir isinya pangguri ada juga di rumah itu karena pulang nang ka tujuh panjalan bajalan aja jadi kada empat orang bapak jalan ke rumah pada empat orang nang bagi surungan kan empat bagi surungan inya gawinya juga gaunnya juga kada mau dibawain nang handam jadi pembantu jadi handam tuh handam kalau orangnya jadi pembantu kada mau aku pernah ketemu nih ada seorang guru nang tamunya banyak anak sidin banyak pula warga sidin sudah banyak ya saudara serongonan sidin tiba ada tamu nah bersalaman dulu lalu masuk ke sini membujurakan kursi-kursi segera tamu duduk sidin serongonan menjual mbak itu pulang lalu saya hadapin apa ulun minta amalan gerayan apa gawe di kampung ulun berdagang iya sini tulis anak ini ulun nampak mau minta doa gerai sembah yang tidak doa sembah yang itu sangat jelas ulun minta penglaris gerai semuanya dirayan itu kita mau foto gerai pulang ayo anu kita berdua pulang mau foto gerai hanya perasaan di jiwa serongan ya Allah anak banyak sikung kada nampaknya kula warga banyak sikung kada nampaknya kula warga bini sikung kada nampaknya aku nang sedih jujur apa umma ya wali Allah taala ujian ini dasar kada mau diharagu orang lain ujar Tuhan kada perlu orang lain maharagu undah ya serongan model kaya itu model dijajahkan yang lain apa? Menolong antar sidin aja serongan menolong coba jadi pon kemarin pan ini kan kata dapur sidin menjarang banyak sidin menuang tehnya sidin nomor wakil jangkir aku disuruh sedih mengangkat. Sedih lah membahagiakan dengan tamu banyak kali pula. Kadang-kadang memberi marah aturannya lemon bisi anak dua ikong atau empat ikong bisi ipar dua ikong nang itu nang jadi pembantu cukup sudah ini salah basi bin Solomonan ya kan jadi bagaimana anak menerima tamu apalagi tamunya ini ratusan anggota yang menerima tamu ini kedadaan orangnya yang menolong ini bapak adalah jadi andai kata tetap terima tamu siapa yang salah yang kada menolong ini yang salah hanya si Dina kita baca pulang yang menjadi Imam Ghazali di Minhajul Abidin zaman unda ini ya Sidin sedikit banget yang menolong kita beribadah zaman Sidin yang menolong sedikit apabila orang tua tak berucap yang menolong sedikit berarti yang memberati yang banyak kan ada mapun buka lapaknya kan? Orang menolong itu kan main tengahkan namun yang main tengahkan sedikit tentu yang memberati yang banyak maka ada terbujur mun ada tanamnya bahajat akal hajatnya kabul dihajat terus ada tahu nang sorong jaring sorong sakit kepala sorong anak duri sorong tertawa pokoknya dihajat ya sebab kan daripada ada tahu ni aturan itu orang walau anak muka baru ada tak kerja irahim lah karena ayah ada tak kisah kan ni asal gitinya aja tambah asal hajarnya kabur oleh tahu kerja orang duri orang kadang kenapa sedih mana tidak ada sedih cuma melihat guru ini sedih umur macam yang ada seekor pulang di Kaliung rumah jadi dari yang di atasnya nak hidup di bang kala lawar maka gana-gana kala lawar di bawahnya ini tanah pasir lalu ada kakatilan tanah. Jadi arwah guru semang komplek, guru bangil, guru semang, sama sepako. Belum tak bisa. Nengar mendatangi rumah sedin itu nak, sama lewat jenis kalian lebur licak licak. Sebab di belakang rumah sedin itu. Sampai tak bisa. Sekalinya nak ibang. Cerejekan bapak kalau lawar bapak berbunyi sambil berheranya gugur lah aku kan nyebut tadinya pengawal itu lalu ada tali dua tali di bawah tali di ujung tali yang dua ini diikat di bakul aku ipihin apa di bakul itu anak ini bayon rumahnya yaitu bini sedian mati. Jadi si dinang mah ayun anak itu menggurinya bakul ayunan bakul kada bisi tape. Talinya aduk di dalam rumah itu juga sumur pula. Limbahnya si dinang ayun anak itu lalu nah, menarik banyak sumur. Membuat banyak kemana? Banyak sumur ke pengaruhnya senang. Jaga untuk pemanah banyak bola banyak kena pengaruhnya itu. Mengaitkan dari balik panah dan apalnya pandi kandi ada kalau kata jawanya tak ada dibuat dalam kandi mbah dibuat dalam kandi maju nang nampak sejumur tadi dianggap di api langsung menggurang umah jokoh itu mentolasi demontolasi ujar guru seman komplek menggawil aku jaya pun ya kok balas aja balas aja sih artinya ini mau tangan ini mau tangan balas aja sih belum hati kok sih ini harus aja coba untuk membalas bisa ya mesti untuk membalas ada ini teman terakhir loh hanya si anu semang gua mengambil wadah kopi buat sedang kopi harus sedang masih harus sedang buat sedang jantak ya masing-masing tak tinggal sebuah harus cukup amunnya cetel cangkirnya harus cukup lalu mengambil pulang cangkirnya maka ini lah cangkirnya ini jalan kopi ibak betutup kata lawan piring halus ini. Aku di situ kira-kira 5 meter ada apa? Aku situ duduk. Kiai itu di tanah berdiri di cimbei di sini lah. Cimbei sini berjalan menggusur sampai di depan kok top. Bapak mau utangnya pulang. Jadi jalan-jalan terus teman komplek. Artinya 20 sudah. Oh my, kamu tahu lagi. Nah, lain kali ini aku bergerak tuh bang keduanya. Sudah apa dia? Ada sekali di kino dasar bagi bujur banyak kopi, banyak lawan kopi. Hidden kada di kigula. Wali Allah lala datang anak sidin nang jana kalsing bajuan pesalawar panjang datang di hutan menjunjung kayu nang dua meteran itu nah tapi ganal kayak ini dijunjungnya awaknya gono dijunjungnya mbak sampai ke dalam situ ditimbainya adep ke rumah itu debu pada-padanya nah menyapuin kacamata nang bakal kacamatanya limbah tuntung mandaknya debu naik. Allah Akbar. Sumpah yang menjadi sana. Kalau bang bersalaman mantamu tahu kita. Tuan Abah kita tahu. Sumpah yang sampai sayangnya. Abahnya lagi mundur sedikit. Mengikut tuan anak dari sumpah yang juga pernah. Mbah Tuntung hanya nah abahnya mengambil wadah. Nah apa ya kapan sakit lagi ini salah. Nang bertutup gelas. Membukakan gelas lalu mengulingkan sana mengulingkan ngambil aku teman komplek ngambil sedikit ngambil angkat di tangan aku teman belum ngambil uang di tangan itu yang lain ngambil pulang kan suki ngambil di tangan pak sampai kaku aku raup buat di kantong raup pulang buat di kantong raup buat di kantong tidaklah hanya di tangan kemarin aku teman ikam no lawan aku mat aku berdiam asidin itu namanya ya kalah laut buat minggu sudah tontong masalah tontong ujar dia sama kompet jangan ada nama yang berdoa karena kita dicari ke sini cari ke sini anda cekong kok ada nyambat nang memaksa supaya doakan artinya memaksa ya Allah ya sini diludahi sudah diantai ludahi jadi malikin melalui mana sudah turun lah ujian nang doa pulang jangan ada nang memberi duit lah karena cari kecil jadi ujian nang doa kita dicukuram lah. Jaiko guru kada purun kalau nela sebab izana jaiko murrosul fakat kamu benar dan juga kamu sadaka apabila kita berelang ke orang soleh jangan tangan sepuluh jadi nang ini lalu yang ambil duit nah bukan mitong sudah ya bisa lama nah mumma nangaran sejadi sumpah ini tapi bahasa Jawa biar orang jangan kata paham juga. Itu di kalimu para Semarang ujar di rumahnya kan tahu lah kalim benar ilmu ini ya ini tasawufnya apa ilmu alatnya ilmu benar rumah bagus asalnya benar murid tetap benar pakaian bagus benar mbahnya sudah tua kayak ini ini. Jadi aku takut nak ambil gelombangnya. Jalur itu nang di ayun tadi tadi. Anak si dia jalur gelombangnya. Sudah Tuhan itu mulanya aku beranak. Julak merangut waktu itu julak belum kawin. Sama jolok dan aja lah kata kata lawan jua lagi si dia akan datangi jua pada lawan jua lagi sudah siup jua kata lawan jua lagi para jua jua akan datang kan orang siapa habisannya tak itu majar kata lagi orang waktu datangan tadi jadi baca kolam nah selanjutnya dia lihat kayu. Kayu nama susun-susun di rumah sana, kayu nama macam apa? Kiai ini. Pada teman tamu, kalau mau salaman juga, yang paham aja nama Tuhan, sudah paham ya, itu bukan lagi tadi, kacilan. Mbak Tontong, saya nyelungi nama anak kacang kare, mbak boleh pulang, cinta kita, mbak cokolaan kalau dia. Kalau terkait, ada kita lah, mendatang tamu, mbak. Kalau tahu lagi ya, 1001 malam kecek. Lontam. Orang sudah tua kan lagi ya. Ya pun hendak kayak itu juga kan, hendak nang selongon, najin kamar babu berdiam, macam untung sudah hendak nang berdiam aja sudah bacaan tu mulai berdua sudah hendak berdiam aja. Tapi, anu nih, hantu-hantu ini masih aja kita tangkap. Mengawali Allah. Padahal sudah disangkal korban. Bapak, oh, sifat kelebihan. Artinya kakak. Nah, mustahil apa? Binasa. Ya kalah. Ya kalah. Mustahil binasa. Nah, binasa itu kata layak. Lawan Tuhan. Jadi menghilangkan binasa ngaran sifatnya bapak. Selia ngarannya bapak. Ada kita pak, kita mati jagarnya. Lalu amalannya mundung istighfar awaknya bataubat. Betul-betul. Mundung istighfar awaknya bataubat. Mun astagfirullah, tapi masih aja lagi, mama pas dum-duman, astagfirullah, tak, astagfirullah. Nah, kan itu, ya Allah, lain, muntung astagfirullah, awalnya pemandang, mengerjakan dosa, tuh. Nah, lamun dosanya itu lawan makhluk, seperti korupsi, mengambil hak orang, misalnya pembakar mengambil tanah orang kampung, ya kalah. Nah misalnya pulang apa bupati mengambil hak daerah otonomi nih misalnya dan sebagainya itu misalnya saja itu taubatnya pertama ambil, kedua menyesal, nang ketiga kada hendak mulih lagi, nang keempat mulih berapa nang bakal diambil dari kamunyaannya dibulih kakatan. Kada gampang ikan. Menikam rajin pada dangar pada jasa, mengajin pada dangar berita, bilang hantak ke duniaan, dengaran korupsi ini bilang hantak ke duniaan, maka bini temakan, anak temakan, ya kalau amunnya mati, mawaris, sawaris, kenapa? Nang haram tadi, kasihan ya, nah hidup. Kasihan ya, habis-habis kasihan. Apa sogok ya aja tak jelas ya aja nih tak menerima sogok apa lawan menyogok lawan mengapa sama aja dia dikutuk Tuhan nyilang nang menyogok lawan nang menerima sogok sama dikutuk Tuhan bilang. Maka mun itu merajin tak pada dengar berita bilang yang itu aja. Kalau ini lah gimana tidak? Nengar anak kapal sogok sogok apa? Sama kan bini dan anak. Kenapa? Om, awak bertobat. Orang katanya membagi laki duit, mbak amplok. Am, lagi ini kata orang laki bini. Lalu nang bini menerima akan, artinya adakah laki pian ada, tapi guring. Nah, ulun bagi ininya lalu menunjukkan lewat sidin. Lalu nang bini ini apa? Ambil amplop pada. Sekali nang bini ini membuka nana. Atau di korepetnya, amplopnya itu berapa isinya? Di korepetnya sedikit. Mengorepetnya itu membuka itu hukumnya berdosa tanah. Apalagi ambil dua lambat. Sebelum sampai ke tangan atas, ini misal benar aja, ngarangnya itu kerang bungkas. Ada apa aja ulangnya untuk mengetahui isinya benar ya? Sekalinya, Mercedes kurang ada yang muncul jat. Sekalinya isinya jat, 50 jat. Apik benar. Pulang. Menyambati pulang dan orang atep gara-gara inya juga membuka isinya. Ini umpama jalan umpama maksud aku itu purna antun orang jangan hendak nang dikocek-kocek di macam-macam nyamanlah buruk ilham dikocek nak mengetahui yang mana dalamnya. Nah, para pejuang saudara majelis kita tutup nungkain-nungkainnya. Nya guruku tuh sayang benar lho murid. Menuatas murid Bidin Neninah. Mana sudah daring, mana sudah berjuang ikhlas dan memungut napa-napa. Mana disambat bermacam-macam, dasar dia angkat Bidin ke dalamnya, setop-top, Bidin nyawasat, setop-top, nyawasat, setop-top. Menguruku namanya tetap aku hampir. Aku terang terus saja, manusia, manusia, namun Rasulullah kan lain lah. Aku guru jadi apabila guru nang mana nanti aku ampe bila guru menyuruh gawi lain dari guru kok ujar kok unda sudah ada di si dokter nyawa jangan wani memberikan apa-apa obat kawan unda karena keracunan matinya aku terkenal kurang nang pangarasan mun kada guru ku jua nak matur melajari kada lawan aku membalik tempat di akhirat kada jua bapak menurut pandangan mun guru ku mengajari mendoakan membalik tempat patut jua turut sidin namun aku beturut nang lain guru kan beturut berarti aku kada sayang lagi lawan guru maka guru ini bersambung ke guru nang di atas ke guru di atas sampai nanti berarti namun aku maafi pandang orang lain dari guru putus hubungan lawan nanti itu bang bahayanya. Namun ayah aku paham banget jadi umanya aja jadi umaku si anak jangan diurus lagi lah sudah ada di si guru jangan diurus lagi nya ada di si guru saja ayah sama dari umat sama julak pulang mas aja tidak dan nih apabila si anak guring jangan dibangun akan. Siapa nama menggurinakan kan itu yang membangunakan ujar guru teman pula jadi adat pendukung-pendukung maknanya waya ini kedadaan lagi nama adawa ini duduk mencong kok sebentar nah para kandil tuan pijar belajar pelajaran lagi gitu, terlalu idam tapi syukur ya Allah bakal teringat pan mati nah terus istighfar pan mondong lawan bataubat minta lamun dosa lawan Allah Ta'ala menyasa sampai ada mengulangi lagi, amun tertinggal kewajiban di kotoh, ya lah. Kemudian nang lawan makhluk tambah sebuting, ya lah, dibulikan lah. Lamunnya menyambati orang kan kayak aku nih, sekarang orang banyak nama mengupat don aku. Itu semestinya nama mengupat itu datang ke rumah, ulun minta ampun, ulun menyambati dia semestinya minta. Kalau tidak ada tuntung urusannya. Mukhalafah lil khawarij 6-3 menyalahi bagi segala nang baharu mustahil bersamaan. Nah bersamaan lo nang baharu itu pada layak pada patut lo itu. Itu ngaruh. Kiamnya ta'ala di nafsi lontukan adalah ada apa-apa Tuhan gitu. Jadi guru pun telah menyusunakan hizib nasar para pebutin hizib nasar doa sahih para pebutin doa sahih tangan tulis jajirin dulu lontuk ijazah anaknya karena ada jematannya memakai tulis aja dulu. Itu aja tulis. Aku bisa juga ya, jalpun yang ada gitu, kalau saya bisa baca ya. Tang tulis, ya kita ada aja masanya. Sekali ini aja. Kayak Irak, banyak habis senjata. Senjata orang habis. Pianya jururah. Janya jurang, minta Allah, banyak habis senjata. Aman, sekalinya pas senjata habis, hantam orang-orang keiman. Nah, itu. Dasar, ini. Sama-sama kegila. Kata berutak, sama-sama. Senjata orang, disuruh musnahkan. Mas sudah orang musnahkan, dihantuk pula. Itu diusir pulang, ke rumah, supaya jangan ada lagi di negara orang. Mamah. Maka negara-negara orang kenapa jadi tak mengusir orang di negara orang juga? Dasar kegilaan mana Allah? Ujar bahasa kita kantang namanya mengacau tangan pada babasu. Karena aku dari itu jangan asyir sudah ada kubar rohana ubanam tu jago aku perbanyak banyak. Walladzina ma'ahu asyir sudah ada kubar rohana ubanam. Lontuhan aja lah, lontuhan bangun tamal, lontuh doakan mudah orang Islam bersatu. Musuh Islam musnah, itu aja kita. Walaupun ada pendapat bahwa ini bukan perang Islam. Ada pendapat yang itu terserah. Terserah aja yang jelas dulu, ada orang Islam di situ, itu yang jelas dulu. Apalagi kan anak yang halus-halus di situ, yang masih menyusul di hadapan, di barisan pertama. Yang menyusun-nyusun itu. Nah itu barisan yang kedua, yang bungkok-bungkok, yang tuha-tuha babinian. Lalu misalnya dihantam lawan ruda, adakah sifat kemanusiaan itu? Karena anak halus dan orang Tuhan itu hancur sama sekali, jadi habis. Maka atas menghantam, bawah menghantam. Lawan minyak yang hantam orang-orang dikuasai. Minyak yang ampun orang di laut jadi kebasai. Supaya orang jangan mengambil lagi. Nah, artinya nih, sir. Memperasa kebasai. Tahu ikan kaya apakah hati. Berdoa ya kan Tuhan lagi ya Allah sudah. Allah tidak ukhriju min diarin jagari hafa wahdaniyat wahdaniyat artinya asa mustahil berbilang itu ada layak contohan itu dinafiakan dengan wahdaniyat amalannya walaupun wahdaniyat terbagi kepada tiga ada satu kaul amal pada niat kita menafiakan tuak kanan mutasil yang pasir menafiakan kanan atau itu awah dan niat yang sifat menafiakan tuak kanan juga ya kan? Nah, ada lagi nama dakan al-fasawahidul asma, ada juga pulang wadahidul asma, ada nama dakan pulang wadahnya sil-af'al jadinya empat, ada yang tiga aja mana tinggal, jadi zat sifat asma apa-apa'al itu aja. Nah, kalau di af'al sini menafiakan satu, yaitu nama nafiakan anu apa tadi, tamum pasir artinya bahwa selain dari Allah tidak ada perbuatan sesuatu apapun, maka amalannya setiap kejadian apapun di diri kita atau di lain hendaklah orang yang sudah tahu di wajahnya memandang dengan imannya bahwa ini PR Allah Subhanahu wa taala. Puja orang bahari kalakuan Allah taala. Puja orang bahari. Kaitan. Tapi ini tauhidnya lah. Nah, pikir lain pula nang haram tetap ditinggalkan dan awalnya ya subhata nang halal tetap digawi. Ya kan wajib tuntun sunnah. Ya kita jangan di sini aja. Semua PL Allah, menyembunyikan PL Tuhan jua, membunuh PL Tuhan jua, berzina PL Tuhan jua, korupsi PL Tuhan jua. Bos. Salah benar itu kemarinnya tarawih ada tasawuf lagi maka di sini nang banyak nih nang guru-guru melajari di pendulangan nang melajari di desaan banyak maka ini nih di awal sini lalu tarawih tadi bang kada ada lagi batas halal haram kada ada lagi di wahdannya tapal sini nang dijaga tujuannya kada apa-apa. Selamat dari penghati. Apabila sudah sembahyang, misalnya memandang akal Tuhan. Lalu kan ada lagi yang merasa sorong, itu kan ada lagi. Selamat kada. Ada dari ya, kada ada ujung apa-apa. Membaca kita, istilahnya jadi guru mengajar. Kada ada lagi, itu-ini cuma ada. Nang cakar menagih-nagih itu. Kalau pangbah tanggal 25 menagih. Iya kan? Menagih bayaran yang sebulan mengajar, kada ada. Orang-orang kada merasa inya di dalam kebatinannya minta, di dalam ma'rifat minta. Kayak orang-orang hatinya berobat juga, sebenarnya. Merasa sorong kada termasuk pegawai. Kan orang pegawai itu namanya saban bulan gajinya dipotong. Ya kan? Dikumpulakan. Gasan berobat. Ya kan? Askes. Jadi itu dikumpulkan, limbah itu kan pegawai di apakah? Siapa-siapa pegawai yang gaji, atau bininya anaknya, boleh memakai askes itu duit tadi. Pahamlah. Mungkinnya kada memakai, ini kada gari, yang lain kawannya memakai. Kita pakai kira kawal, nah. Namun seorang mereka dengan pegawai negeri, ya kan? Lalu anu dipenderi orang supaya berobat memakai duit, kita pakai kira apa? Aku orang nangini, aku nang disariki orang, kan? Ada orang berkepuran nang sarik banget orang aku gara-gara nangini. Ada aku, mas akan nang sebujurannya, jamun kada hapto orang, tak apa sopa ambil. 20 sifat yang wajib bagi Allah, yaitu dinamakan sifat ma'ani, 7. Arti sifat ma'ani yaitu tiap-tiap sifat yang mawujud. Maksudnya mawujud di sini, apabila dibukakan hijab atau dinding, niscaya bisa dilihat. Yang berdiri sifat itu kepada darah, yang mawujud zatnya itu terlihat mewajibkan zat itu bersifat akan sesuatu hukum jadi karena sifat